Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani fi din, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita lanjutkan kembali durus kita membaca kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif. Naam, dan sekarang kita memasuki atau melanjutkan halaman 147. Naam. Masih di bab subbab 4 ya, fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Naam, di halaman 147 bagian B. Barakallahu fikum. Naam, tafadhal dibaca Mas Fadil bergantian membaca. Yang bagian B. Bismillah. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala. Yang B, perincian 22 bab atau 22 wazan. Subbab ini akan merinci 22 wazan pada tabel di atas yang meliputi penyebutan setiap wazan dari 22 bab yang ada, penyebutan beberapa contoh fi'il sahih dan fi'il mu'tal yang masuk pada bab tersebut, penyebutan tasrif menyamping, horizontal, yang diberi nama dengan tasrif istilahi. Tasrif ini meliputi fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, fi'il nahi, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, masdar mimi, dan isim alat. Penyebutan wazan dan mauzun. Penyebutan sebagian besar ma'ani af'al, arti fi'il, pada babnya. Penyebutan fi'il yang mulhaq dan yang semisalnya. Naam, barakallahu fikum. Naam. Sekarang masuk ke bab 1 dari 22 bab yang ada. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Ke bab 1, silakan bergantian membaca. Siapa? Mas Abdul Hadi. Agak keras bacanya. Ya. Bab 1, bab fa'ala yaf'ulu. Bab 1, bab fa'ala yaf'ulu, dengan memfathah ain pada fi'il madhi dan mendomahnya pada fi'il mudhari. Contoh-contoh fi'il yang masuk pada bab ini. Naam, dibaca mulai dari nasoro ke bawah. Nasoro ke bawah macanya. Nasoro, nasron gitu. Nasoro, nasron, masdarnya menolong. Artinya dakhola duhulan, artinya masuk. Kefaro, kufron, mengingkari. Qa'ada, qa'udan, duduk. Qatala, qatlan, membunuh. Razaqa, rizqan, memberi rizki. Raqada, ruqudan, tidur. Kharaja, khurujan, keluar. Satara, satran, menutupi. Darasa, darsan, belajar. Kataba, katban, menulis. Kanasa, kansan, menyapu. Akhoda, akhdan, mengambil. Akala, aklan, makan. Zamma, zamman, mencela. Jara, jaran, menara. Mururan, melewati. Qala, qawlan, berkata. Ada, audan, kembali. Zara, ziaratan, mengunjungi. Sama, sauman, berpuasa. Da'a, duaan, menyeru. Naja, najatan, selamat. Tala, tilawatan, membaca. Ghaza, ghazwan, berperang. Naam, ahsantum, barakallahu fikum. Naam, itu beberapa kosakata yang masuk dalam bab fa'ala yaf'ulu. Naam, kata-kata ini kata-kata yang sudah sama'i, ya. Artinya apa? Orang Arab yang menentukan kalau nasoro mudoreknya adalah yansuru. Itu sudah sama'i. Masdarnya nasron. Dakhala yadkhulu. Masdarnya dukhulan. Ini sudah sama'i. Naam. Jadi di bab-bab yang ada dari contoh-contoh fi'il, 6, fi'il yang ada itu sesuai dengan babnya, nah, berdasarkan apa yang sudah berlaku pada orang Arab, ya, sudah samai. Barakallahu fikum. Tinggal antum hafal bahwa fi'il-fi'il ini masuk dalam bab ini. Dihafal. Naam, dan juga artinya antum pahami. Antum dengan menghafal satu kata seperti nasoro, nasron. Antum hafal apa arti nasoro? Menolong. Nanti antum bisa secara enggak langsung hafal sekian banyak kata. Kenapa? Karena dari nasoro antum akan mentasrif menjadi nasoro, yansuru, nasron, nasirun, mansurun, unsur, latansur, mansarun, mansarun, minsarun. Ini tasrif istilahi. Lugawinya nanti antum akan mentasrif menjadi nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortuna, nasortu, nasorna. Nah, lalu mudhari'nya antum tasrif lagi. Yansuru, yansurani, yansuruna, tansuru, tansurani, yansurna, tansuru, tansurani, tansuruna, tansurina, tansuru, tansurani, tansuruna, tansurina, tansurani, tansurna, ansuru, nansuru. Lalu masdarnya nasron, nasroini, nasrotin. Lalu isim fa'ilnya nasirun, nasironi, nasiruna, nasirotun, nasirotani, nasirotun. Lalu isim maf'ulnya mansurun, mansurani, mansuruna, mansuratun, mansurotani, mansuratun. Lalu ke fi'il nahi, fi'il amr, ya, unsur, unsurah, unsuru, unsuri, unsura, unsurna. Lalu fi'il nahi, latansur, latansura, latansuru, latansuri, latansura, latansurna. Lalu apa? Isim jaman, isim makan, mansorun, mansoroni, manasiru. Lalu isim alat, minsorun, minsoroni, manasiru. Nah itu, ya. Nah ini dari satu kata nasoro jadi berapa kata ini? Kalau dihitung sangat banyak, kan? Semua artinya gak akan keluar dari kata menolong. Kata-kata yang disebutkan tadi artinya itu pasti ada kata tolongnya. 6. Tergantung kepada masuk dalam bab apa di situ. Nasoro kita masukkan dalam isim fa'il menjadi nasirun. Artinya apa? Penolong. Kita masukkan dalam bab isim maf'ul menjadi mansurun. Artinya apa? Yang ditolong. Kita masukkan ke isim alat, minsorun. Apa artinya? Alat untuk menolong. Kita masukkan ke isim jaman, isim makan menjadi min apa? Mansorun, waktu atau tempat menolong. Kita masukkan ke tasrif lugawi. Kita katakan menjadi nasoru. Apa artinya? Mereka telah menolong. Atau kita masukkan ke mudhari'. Kita katakan tansuruna. Apa artinya? Kalian telah menolong. Kita masukkan ke masdar nasron, pertolongan. Nah, ya. Jadi apa? Kita bisa masukkan satu kata yang kita ketahui satu arti tadi ke dalam sekian banyak tasrifan. Nah, maka dari apa yang ada di situ, antum hafal satu kata beserta artinya, nanti antum masukkan ke dalam perubahan mudah. Kenapa? Karena nanti dari malam ini dan malam selanjutnya, insya Allah, antum akan diminta untuk kita baca bareng mentalkin, atau antum setor, menyetorkan apa yang antum diminta untuk disetorkan dari praktek menerapkan mauzun kepada wazan. Nah, nanti akan refleks insya Allah Ta'ala. Gitu, ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang kita masuk ke wazan untuk bab pertama, itu bab fa'ala yaf'ulu. Nah, antum lihat kok tabelnya. Nah, pertama dimulai dari istilah al-bina, yaitu bentuknya. Lalu al-fi'lul madhi, fi'il madhi. Kemudian al-fi'lul mudhari', fi'il mudhari', ya, masdar. Kemudian isim fa'il, ismul fa'ili. Lalu ismul maf'ul, isim maf'ul. Kemudian fi'lul amri, lalu fi'lun nahi. Kemudian isim jaman, isim makan, dan masdar mim, satu kolom. Nah, hakikatnya isim jaman, isim jaman, makan, dan masdar mim itu ada perbedaan sedikit. Namun nanti perbedaannya akan disebutkan dalam kaidah atau dalam catatan. Kemudian isim alat. Nah, ini yang akan kita awalkan, tasrif istilahi terlebih dahulu. Pada halaman-halaman yang akan datang, kita akan menjumpai tasrif lugawi. Nah, antum lihat, pada mulai dari halaman 207 itu sudah berbicara tasrif lugawi. Gitu, ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, mari kita baca bareng. Kita mulai dari wazannya dulu. wazan untuk bab pertama yaitu fa'ala yaf'ulu. Iya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Fa'ilun maf'ulun. Uf'ul la taf'ul. Uf'ul la taf'ul. Maf'alun maf'alun mif'alun. Maf'alun maf'alun mif'alun. Nah, untuk isim zaman isim makan kita baca dua kali. Nah. Iya, maksudnya untuk isim zaman isim makan, satu lagi untuk masdar mim. Nah, itu maksudnya. Nah, sekarang masuk ke fi'il sahih salim, ya. Fi'il sahih salim sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang apa itu fi'il sahih salim. Nah, nasara yansuru nasran. Nasara yansuru nasran. Nasirun mansurun. Nasirun mansurun. Unsur la tansur. Unsur la tansur. Mansarun mansarun minsarun. Mansarun mansarun minsarun. Marra yamuru mururan. Marra yamuru mururan. Marun mamrurun. Marun mamrurun. Murra la tamurra. Murra la tamurra. Mamarun mamarun mimarun. Mamarun mamarun mimarun. Qala yaqulu qawlan. Qala yaqulu qawlan. Qailun maqulun. Qailun maqulun. Qul la taqul. Qul la taqul. Maqalun maqalun miqwalun. Maqalun maqalun miqwalun. Ghaza yaghzu ghazwan. Ghaza yaghzu ghazwan. Ghazin maghzuwun. Ghazin maghzuwun. Ughzu la taghzu. Ughzu la taghzu. Maghzan maghzan migzan. Maghzan maghzan migzan. Naam, barakallahu fikum. Nanti sebelum ditalkin kita baca catatan terlebih dahulu. Ya, diganti Mas Fuad baca catatan. Sebelum apa antum nanti kita baca bareng-bareng lagi. Ya, catatan. Bismillah. Qalul mu'allif hafizullah. Fi'il catatan. Fi'il yang masuk pada bab ini hampir semuanya muta'addi, membutuhkan objek. Tasrif fi'il mahmuz yang sama dengan fi'il sahih salim, namun pada fi'il amar dan dari fi'il mahmuz bisa terjadi pembuangan fa atau ain kalimah. Lihat pembahasan hukum-hukum fi'il ketika bersambung dengan dhamir. Nah, nanti akan dibahas pada halaman-halaman berikutnya. Ya, lanjutan. Isim fa'il kebanyakan mengikuti timbangan fa'ilun, meskipun dari fi'il lazim, tidak membutuhkan objek. Masdar fi'il pada bab ini dan bab lainnya lihat pada pembahasan isim jamid. Ya, pembahasan yang telah lewat. Ma'ani af'al, arti fi'il pada bab ini sangat banyak atau beragam. Nah, karena artinya sangat banyak, maka tidak disebutkan satu persatu ya. Namun pada bab-bab lainnya, yang akan datang akan disebutkan. Wazan ini kebiasaannya untuk arti ini, nah, itu nanti pada bab berikutnya. Kalau ini disebutkan artinya sangat banyak karena memang beragam, sehingga tidak disebutkan secara garis besarnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Sekarang perhatikan kembali ke tabel. Nah, sekarang kita artikan dulu apa yang ada di tabel ya, biar mengerti maksud perubahan kata beserta artinya. Nah, pada pertemuan-pertemuan berikutnya belum tentu diartikan rinci, tapi di awal-awal harus diartikan supaya antum mengerti perubahannya. Nah, antum lihat, kita mulai dari nasoro. Apa arti nasoro? Dia telah menolong. Karena fi'il madi kan? Apa kemudian yansuru? Apa artinya? Aksanta, dia sedang atau akan menolong. Nasron, pertolongan. Nasirun, ya, orang yang menolong atau yang menolong. Mansurun, yang ditolong. Unsur, tolonglah. La tansur, nah, mansurun. Mansurun, waktu atau tempat menolong. Bisa juga diartikan masdar mim. Artinya apa? Pertolongan. Kalau diartikan masdar mim artinya pertolongan. Minsurun artinya? Nah, asantum. Berikutnya marro, apa artinya? Dia telah melewati. Yamuru artinya? Dia sedang atau akan melewati. Sedang, dia sedang atau akan melewati. Mururun, mururon. Perlewat. Lewat. Nah, marun. Marun yang melewati. Iya, yang lewat. Mamrurun. Yang dilewati. Yang dilewati. Murro. Lewatilah. Lewatlah. La tamurra. Jangan kau lewati. Mamarun. Waktu atau akan tempat. Mimarun. Alat untuk melewati. Qala. Qala berkata biasa. Yaqulu. Sedang atau akan berkata. Qaulan. Perkataan. Qailun. Yang berkata. Maqulun. Yang dikatakan. Qul. Katakanlah. La taqul. Jangan kau katakan. Maqalun. Tempat atau untuk mengatakan. Mikwalun. Alat untuk mengatakan. Khosya. Berlang perang. Ia telah berperang. Yakzu. Seorang laki-laki telah sedangkan. Khoswan. Perperangan. Khosin. Dia telah berperang. Magzuun. Berjuring. Ukzu. Perangilah. La takzu. Jangan kau perangi. Magzan. Tempat untuk memerang. Migzan. Alat berperang. Nah, para kawfikom. Itu ya. Sekarang kita akan membaca semua tabel mengulang. Nah, mau coba tanpa lihat buku atau masih dengan lihat buku? Pertama kita baca fa'ala yaf'ulu. Ya. Fa'ala yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, lataf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Ya. Baca. Fa'ala yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, lataf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Nah, aksantum, tanpa lihat buku bisa ya. Nah, ini sekalian antum berusaha untuk menghafal nih. Yang belum hafal, yang sudah hafal berarti untuk murojaah. Lalu setelah itu apa? Yang untuk fi'il sahih salim ya. Nasara. Nasara yansuru, nasron, nasirun, mansurun, unsur, latansur, mansurun, mansurun, minsurun. Nasara yansuru, nasron, nasirun, mansurun, unsur, latansur, mansurun, mansurun, minsurun. Nah, biasakan diucap supaya refleks. Nanti juga kalau refleks itu antum dialog percakapan dengan bahasa Arab itu akan mudah, akan ringan ya, karena sudah biasa mengucap. Nah, apa berikutnya fi'il? Fi'il mudha'af. Contohnya apa di situ? Marra. Marra yamurru, marun. Marra yamurru, mururan. Marun, mamrurun. Murra latamurra, mamarun, mamarun, mimarun. Marwa yamuru mamruran mu'marun mamrurun murwa la tamurwa mamarun mamarun mimarun. Diulang. Marra yamuru, perhatikan sambil antum berusaha ngapal yang belum apa. Marra yamuru mururan, murun masdar, kalau masdar sudah samai ya. Marun isim fa'il. Mamrurun isim maf'ul. Murra fi'il amr, la tamurra fi'il nahi, mamarun isim zaman isim makan, mimarun. Nah itu ya, coba dibaca yang serempak. Marra yamurru, mulai. Marra yamurru mururan, marun mamrurun, murra la tamurra, mamarun mamarun, mimarun. Nah, aksantum, fi'il apa berikutnya? Ajwab. Ajwab apa yang dicontohkan di bacaan? Qala ya, nah perhatikan. Qala yaqulu qaulan qailun maqulun qul la taqul maqulun maqulun mikwalun. Ya, mulai baca. Qala yaqulu qaulan qailun maqulun qul la taqul maqulun maqulun mikwalun. Berikutnya apa? Fi'il nakis ya. Ghosya ya. Nam. Ghosya yagzu ghoswan ghozin magzuun ugzu latagzu magzan magzan mikzan. Ghosya yagzu magzan ghozin magzuun ugzu latagzu magzan magzan mikzan. Nah, aksantum, barakalafikum. Sudah selesai, sekarang siapa yang memberanikan diri untuk membaca wazan? Nanti setelah ada yang baca wazan, kita masukkan mausun ke dalam wazan. Setelah membaca wazan yang tadi kita baca bareng, setelah itu tahapan berikutnya memasukkan mausun ke dalam wazan. Nah, siapa yang mau? Fadil, mau? Ya, ambil mic. Diberanikan ya, kalau salah diluruskan nanti. Ya. dari yang sahih sampai yang nakis. Enam. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun maf'alun mif'alun. Kemudian sahih Salim. Nasara yansuru nasran, nasirun mansurun, unsur, la tansur, mansarun mansarun minsarun. Kemudian fil mudha'af. Marra yamurru mururan, marrun mamrurun, murra, la tamurra, mamarrun mamarrun mirar, mimarrun. Kemudian al-ajwaf al-wawi. Qala yaqulu qawlan, qailun maqulun, qul, la taqul, maqalun maqalun miqwalun. Kemudian an-naqis an-naqis al-wawi. Contohnya ghaza yaghzu, ghazwan, ghazin maghzuun, ughzu, la taghzu, maghzan maghzan mighzan. Nah, barakallahu fikum. Siapa lagi yang mau? Nanti kalau setelah ini kita akan masukkan wazan ke dalam mausun, mausun dalam wazan ya. Yang seperti Mas Fadil, siapa? Yang mau coba satu tabel dibaca semua. Siapa? Mas Jundi, mau? Ya, Mas Jundi, mau katanya. Mau enggak? Apa belum dulu? Ya, silakan, diambil. Perintahnya gimana? Apa? Perintahnya gimana? Perintahnya wazan-wazan yang tadi disebutkan, istahsib istilahi dari wazan, kemudian contoh yang salim menasoro, lalu yang mudhaaf marra, lalu yang ajwab apa tadi? Qala, lalu nakis yang go, yang goza, nah, semuanya ditasrib. Iya, mulai dari wazan fa'ala yaf'ulu. Silakan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun uf'ul, la taf'ul, maf'alun maf'alun mif'alun. Iya, aksanta yang nasara yansuru nasran, nasirun mansurun unsur, la tansur mansurun mansurun minsurun. Iya. Kemudian marra yamurru marran, mururan marun, mamrurun murra, la tamurra, mamarrun mamarrun mimarrun. Iya. Qala yaqulu, qala yaqulu qawlan, qailun maqulun, qul, la taqul, maqalun maqalun miqwalun. Ghaza yaghzu ghazwan, ghazin maghzuun ughzu, la taghzu maghzan maghzan mighzan. Naam, barakallahu fikum. Ya, sekarang kita coba masukkan mauzun ke dalam wazan ya. Sekarang di bawah sini mic-nya. Yang sebelah kanan sekarang kita minta Abu Safnat masukkan qa'ada ke dalam wazan. Qa'ada. Belum siap kan? Belum siap. Abu Isa, masukkan qa'ada ke dalam wazan. Iya. Qa'ada yaq'udu qu'udan, qa'idun maq'udun, uq'ud la taq'ud, maq'adun maq'adun miq'adun. Iya, aksanta. Sekarang Abu Rijal siap? Masukkan dhamma, dhamma, dhamma ya dhummu. Dhamma ya dhummu masukkan dalam mausun. Masukkan dalam wazan. Dhamma ya dhummu. Zama ya zumu zaman. Ya, lalu zamun, zamun mad mad mad mumun, umun uzmun, buma buma uzma, latas latas latas buma latas umma mad madamun madamun madamun midamun. Ya, Abu Fed, masukkan soma. Soma yasumu sawman saimun masumun sum la tasum masamun masamun miswamun. Nah, berikutnya Mas siapa? Lupa. Izzat. Masukkan da'a. Nah, masukkan da'a. Iya, da'a dimasukkan. Cuman da'a aja. Yang diminta aja dimasukkan. Da'a ya du'u. Du'aan. Da'in. Med. Iya, da'in. Isim maf'ulnya? Med. Mad'uun. Naam. Ud'u la tad'u. Ud'u la tad'u. Lalu? Mad'an. Mad'an. Mad'an, mid'an. Mid'an. Ahsanta. Abdurrahman. Makassar. Masukkan kafaro. Kafaro. Iya, masukkan. Kafara yakfuru kufran, kafirun makfurun, ukfur la takfur, makfarun makfarun mikfarun. Ya, aksanta. Nah, berikutnya Mas siapa? Zubair. Ya, Zubair. Mas Zubair. Masukkan ada, Mas Zubair. Ada. Ada yang artinya kembali itu. Ada ya'udu. Ya. Audan. Ya. A'idun ma'udun. Ud la ta'ud. Ma'adun ma'adun. Mi'wadun. Ya, aksanta. Mas Afan. Apa belakangnya siapa? Rijal. Belakang Mas Afan siapa? Rijal. Ya, Mas Rijal. Masukkan Zara. Ziarotan, yang mengunjungi artinya. Zaro ya zuru ziarotan. Zaro ya zuru ziarotan. Zairun mazurun zur la tazur mazorun mazorun hizor. Nam, asan tu mana? Gak begitu menjelas, yang itu jelas ya, karena jauh. Insya Allah benar. Nam, gak jelas, gak dengar sih jauh kejauhan. Ya, sekarang ganti depannya Mas Afan atau Mas Tukman. Ya, silakan baca tala. Tala yang artinya membaca. Ya, siapa ini? Mas Afan. Ya, silakan tala masukkan. Tala yatlu tilawatan talin matluun utlu la tat la tatlu matlan matlan mitlan. Sepidol ada. Kita sepidol, sepidol. Enam. Ya, sementara kita cukupkan, kita lihat kasih papan tulis ya. Antum lihat papan tulis. Enam. Barakallahu fikum. Dari yang disebutkan, baik wazan yang sahih salim ataupun yang sampai ke nakis, itu semuanya enggak keluar dari wazan yang ada. Apa wazannya? Fa'ala yaf'ulu. Perhatikan ini. Kemudian fa'lan atau selain fa'lan karena sama i. Kemudian fa'ilun maf'ulun. Kemudian uf'ul la taf'ul. Kemudian ya, maf'alun, maf'alun, mif'alun ya. Nah, sekarang perhatikan ketika ke, kalau yang sahih salim jelas ya, sama persis kan. Kita katakan di sini apa contohnya? Selain Nasoro apa? Kita masukkan sini. Hah? Kataba yaktubu katban katibun maktubun uktub lataktub maktabun maktabun miktabun. Enggak ada masalah ya. Sekarang yang bawahnya apa? Mara yamuru atau mara yamuru, atau kita ambil yang fi'il lain. Jaro ya juru. Nah, lihat. Jaro ini wazannya fa'ala. Jaro wazannya fa'ala. Dari asalnya apa? Jaroro. Nah, berarti fa'ala, ya. Itu asalnya. Nah. Ini asal, lalu dari asal berubah menjadi gini. Jim fathah, ro sukun, yang pertama ro, yang kedua fathah, jarro. Supaya bisa diidgham harus disukun terlebih dahulu sehingga bisa diidgham menjadi jarro. Namun yang antum lihat pada awal sebelum idgham, sebelum disukun, apa itu? Apa itu jarro? Nah, itu asalnya jarro karena berasal dari fa'ala. Kemudian yang mudareknya apa? Ya juru, kan? Ya juru, antum lihat. Nah, asalnya adalah yajruru. Yajruru. Nah, ini asalnya. Yajruru berarti apa wazannya? Yaf'ulu, kan? Bagaimana bisa menjadi yajruru? Nah, ini terjadi berkumpul dua huruf yang sama. Semuanya berharokat. Ini termasuk dalam bab boleh diidgham. Bagaimana cara idghamnya? Pindahkan harokat ro ke dalam kepada jim. Harokat doma pindah ke jim. Jimnya menjadi doma sekarang. Ro-nya menjadi sukun. Ya enggak? Lalu setelah itu diidgham menjadi ya juru. Nah, diidgham menjadi ya juru. Nah, berarti sesuai wazan enggak? Sesuai. Kemudian apa itu? Ja jaron atau jarun. Nah, ini sesuai ya. Asalnya adalah fa. Asalnya adalah rok pertama sukun, rok kedua berharokat. Jarun. Kemudian apa isim fa'ilnya? Jarun, gitu kan? Asalnya apa? Jarun. Asalnya jarirun. Jarirun. Isim fa'ilnya sesuai enggak dengan isim fa'il? Sesuai. Fa'ilun, jarirun. Lalu terjadi idghom karena berkumpul dua huruf yang sama berturut-turut. Yang seperti ini boleh idghom. Nanti ada pembahasan idghom, ada syarat-syaratnya. Ya, idghom ada syarat-syaratnya. Kapan bisa idghom pada enggak? Kapan bisa idghom dan kapan tidak bisa idghom? Di bab i'lal yang bab ketiga paling belakangan, nanti agak akhir. Nah. Artinya apa? Asalnya jarirun kemudian di idghom menjadi jarun. Nah. Jarun. Sekarang yang isim maf'ul. Majrurun. Masih sama enggak? Sama ya, majrurun. Kemudian of'ul. Of'ul apa di situ? Juro, kan? Juro bukan? Nah, juro. Kok bagaimana of'ul of'ul bisa menjadi juro? Nah, i'ralnya i'ralnya lihat. Asalnya adalah ujrur. Ujrur. Of'ul, ya enggak? Ujrur sama of'ul sama enggak? Sama. Lalu bagaimana bisa terjadi juro? Nah, tadi ketemu dua huruf yang sama berturut-turut. Sehingga apa? Nanti bisa terjadi idgham. Bagaimana cara idghamnya? Harokat ro dipindah dulu ke jim. Nah, jimnya doma, ro yang pertama sukun. Kemudian ro yang kedua juga sukun karena fil amr sih, iya enggak? Ketemu enggak dua sukun? Ketemu dua sukun. Maka apa yang terjadi? Dihidupkan salah satu sukun dengan fathah menjadi bisa dengan fathah, bisa dengan doma, bisa dengan kasro, sehingga bisa dibaca juro atau juru atau juri, semuanya fil amr. Nah, namun yang sering dengan fathah juro. Ini nanti pembahasannya di i'lal di belakang ya. Nah, kenapa ini hamzah wasal enggak dipakai? Karena hamzah wasal itu dipakai, dipinjam untuk bisa mengucap huruf yang sukun. Ya enggak? Sekarang jim sukun enggak? Enggak sukun, maka enggak butuh hamzah wasal. Yang tadinya kan ujrur, antum lihat. Tadi ujrur ya. Ujrur itu apa timbangannya? Of'ul kan? Nah, ketika doma dipindah ke jim, jim sekarang berharokat, enggak butuh hamzah wasal. Hamzah wasal kita buang. Lalu setelah itu jim doma rok sukun yang pertama, rok sukun yang kedua. Dihidupkan salah satu sukun dengan fathah menjadi jurro. Menjadi apa? Jurro. Nah, syahidnya ini masih sesuai dengan wazan of all. Lata jurro sama, fi'il amr dan fi'il nahi itu sama. Kemudian apa? Setelah itu majarun ya. Majarun. Nah, asalnya apa dari majrorun. Majarun dari majrorun, dari wazan maf'alun. Dari majrorun. Bagaimana bisa terjadi majarun? Ketemu dua huruf yang sama, ra pertama, ra kedua, sehingga bisa diidgham. Nah, untuk mengidgham kita pindahkan harokat ra ke jin. Jinnya jadi fathah. Maka ra yang pertama jadi sukun menjadi majarun. Lalu setelah itu ditulis idgham majarun. Itu kan? Nah, begitu juga pada pada mijarun. Asalnya mijrorun. Asal mijrorun, ra dipindah ke jin menjadi mijarun. Lalu diidgham. Nah, ini yang fi'il apa ini? Fi'il yang mudha'af. Fi'il apa berikutnya? Fi'il ajwab. Contohnya apa? Qala ya. Nah, kita masukkan qala ke sini. Qala wazannya fa'ala. Qala wazannya fa'ala karena berasal dari qawala. Asalnya qawala ikut wazan fa'ala. Berubah menjadi qala. Kenapa berubah menjadi qala? Karena huruf wawu ini huruf ilat. Sebelum berharokat, sebelumnya fathah, maka wajib diganti menjadi alif. Itu ilalnya, nanti ada di bab ilal. Kemudian yakulu, jadi yakwulu. Yakwulu. Nah. Yakulu dari yakwulu, yafulu kan? Apa yang terjadi? Wawu berharokat, ain kalimah berharokat, sebelumnya huruf sahih sukun, maka dipindah harokatnya ke huruf sebelumnya menjadi yakulu. Nah, kan itu jadi yakulu, asalnya dari yakulu tadi. Kemudian kaulan, kaulan masdar, nggak ada masalah. Kauilun berasal dari kauwilun. Nah, ini asalnya kauwilun, berubah menjadi kauilun. Kenapa? Karena ain kalimah berupa huruf ilat, sebelumnya alif, maka dirubah menjadi hamzah. Nah, nanti ada yang semisal ini, yang huruf ilatnya bukan sekedar wawu, ya juga bisa seperti bayiun menjadi baiun. Nah, kawilun. Lalu apa? Maf'ulun, asalnya adalah makwulun. Makwulun. Nah ini. Makwulun. Sama kan wajannya maf'ulun? Apa yang terjadi di sini? Huruf ilat berharokat, sebelumnya sahih sukun, maka harus dipindah. Dipindah harokatnya ke top menjadi makulun. Ada dua wawu yang sukun sekarang ya. Maka dibuang salah satu sukun beserta huruf ilatnya menjadi makulun. Karena tidak boleh bertemu dua sukun berturut-turut, tidak boleh. Harus diselamatkan. Bagaimana cara menyelamatkannya? Dengan membuang sukun atau dengan menghidupkan salah satu sukun. Ini babnya di bab akhir, bab iltiqa' sakinain. Nanti ada pembahasannya. Kemudian apa sekarang? Of'ul. Kul. Nah, lihat ini. Kul. Betul kak ikut wazan of'ul? Iya kan? Benar gak kul ini ikut wazan of'ul? Jawabannya betul. Asalnya apa? Asalnya adalah uk'wul. Asalnya adalah uk'wul. Nah. Uk'wul ya. Uk'wul ini hamzah wasol. Nah, i'lalnya tadi sama seperti yang telah disebutkan. Huruf ain kalimah berharokat, sebelumnya huruf sahih sukun, maka harokatnya dipindah. Dipindah ke huruf sebelumnya yaitu qaf. Nah, ketika qafnya berharokat tidak butuh hamzah wasol. Menjadi qul gitu kan? Ketemu enggak dua sukun? Ketemu dua sukun, maka sukun pertama dibuang berserta dengan huruf ilatnya. Maksudnya huruf ilat yang bersukun itu dibuang. bukan sekedar sukun pertama, namun huruf ilat yang bersukun itu dibuang menjadi kul. Nah itu. Nah ini sama berarti sesuai wazan ya. Apalagi lataf lataf kul sama dengan latakul. Nah begitu juga pada pada mi apa tadi? Mi mikwalun. Mikwalun kenapa tidak dipindah huruf harokat fathah ke kop? Nah, gitu kan? Kenapa? Karena ada syaratnya dalam perkara pemindahan. Ada di halaman, antum lihat halaman bab nakal, halaman 255. Itu ada 255. Ada tulisan mikwalun di situ. Halaman 255. Antum lihat dari bawah. 4 baris ke atas. Dari bawah hitung 4 baris ke atas dari bawah. Ketemu enggak? Nah, di situ penjelasannya agak panjang ya. Mikwalun, tidak terjadi pemindahan di sini. Nah, karena untuk pemindahan itu disyaratkan dia itu menyerupai wazan fi'il mudhari' atau menyerupai huruf tambahan pada fi'il mudhari'. Kalau mikwalun tidak menyerupai kedua-duanya, sehingga tidak ada pemindahan. Tidak ada nakal. Nah, barakallahu fikum. Apalagi fi'il berikutnya? Isim jamak dan mudhari. Ini mik. Itu isim alat. Isim alat. Isim yang apa tadi? Jamak dan mudhari. Maqalun. Iya, maqalun. Dari maqwalun. Maqwalun. Maqwalun ini bisa dipindah. Maqwalun ini. Wawu di harokat wawu fathah dipindah ke qaf. Pindah ke qaf, lalu wawunya diganti menjadi lihat. Ulang. Mikwalun, perhatikan. Apa tadi? Makwalun. Nah, makwalun wazannya maf'alun kan? Apa yang terjadi pada makwalun? Wawu berharokat fathah sebelumnya huruf sahih sukun. Yang mana ini menyerupai wazan fi'il mudhari'. Ada ilal yang lain menyerupai wazan fi'il mudhari'. Maka harokat wawu dipindah ke qaf menjadi apa? Maqaulun. Maqaulun tidak serasi dalam bacaan. Maka apa yang dilakukan? Wawu dirubah menjadi alif, menjadi maqaulun. Nah, maqwalun tadi dikatakan menyerupai wazan fi'il mudhari'. Apa mudhari'nya? Yaf'al. Iya kan? Yaf'al enggak? Yaf'al. Kalau mikwal kenapa enggak dipindah? Karena enggak menyerupai fi'il mudhari'. Menyerupai enggak dengan wazan fi'il mudhari'? Enggak menyerupai. Enggak dipindah. Nah, itu ada di halaman yang disebutkan tadi, halaman berapa tadi? 255. Nah, satu fi'il lagi ya. Fi'il apa? Nakis ya. Kita akhiri dengan membahas fi'il nakis. Nah, ini tuh sebatas membuktikan bahwa wazan-wazan yang ada itu akan mengikuti pokok bab. Pokok babnya fa'ala yaf'ulu, ya semua yang dibawanya ikut itu. Cuman mengalami perubahan sehingga terlihat dohirnya enggak sama. Mengerti enggak? Dohirnya terlihat enggak sama. Kok kenapa jadi qala yaqulu, fi'il amarnya qul? Padahal di sana wazannya fa'ala yaf'ulu uf'ul, kan gitu. Jawabannya asalnya mengikuti wazan. Namun karena terjadi iklal, dohirnya beda, enggak sama dohirnya. Namun hakikatnya sama. Nah, itu. Apa tadi? Goza. Nah, apa wazannya goza? Fa'ala. Dia berasal dari gozawa. Gozawa berubah menjadi goza. Alasannya apa? Wawu berharokat fathah sebelumnya fathah. Maka dirubah menjadi alif. Wajib dirubah alif. Goza. Yagzu. Yagzu. Apa ini asalnya? Yagzuwu. Karena fikol enggak dikeluarkan harokat domanya. Fikol. Yagzu ya. Sikol, ngerti sikol? Yang ada harokat doma kasro yang ada pada wawu dan ya itu fikol. Seperti pada isim mangkus kan? Al-Qadi. Enggak kita katakan Al-Qadiyu. Gitu ya, fikol. Asalnya yagzuwu berubah menjadi yagzu. Yaitu wawunya tidak dikeluarkan harokatnya. Lalu gozuan, lalu setelah itu gozin. Gozin ya. Kalau kita lihat ini gozin, berarti dia itu beriak, ya enggak? Kalau dikasih al, kita bilang apa? Al-Ghazi, iya kan? Nah, ya ini asalnya wawu. Karena lihat fi'il mudhari' yaghzu, wawu kan? Kita lihat masdar juga ghaz, ghazwan atau ghazwatan. Iya enggak? Berarti wawu bukan aslinya, wawu. Kok kenapa Al-Ghazi di sini ya? Jawabannya asalnya ya itu adalah wawu. Asalnya adalah Al-Ghaziwu. Al-Ghaziwu ini asalnya. Kemudian wawu datang setelah kasro, wajib dirubah menjadi ya. Wawu datang setelah kasro, wajib dirubah menjadi ya. Itu di ilal juga nanti pembahasannya. Mengerti? Nah, berarti ini masih sesuai dengan wazan fa'ilun ya. Lalu apa lagi? Magzuun. Ya enggak? Nah, magzuun ini masih tetap, hanya terjadi idgham saja. Asalnya gini, kalau kita pisah mim, fathah, gin, sukun, zai, doma, lalu wawu, sukun, lalu wawu, berharokat. Magzuun. Nah, itu kan? Maf'ulun. Lalu setelah itu diidgham. Kenapa diidgham? Karena bertemu dua huruf yang sama diawali dengan sukun, maka wajib idgham. Bertemu dua huruf yang sama diawali dengan sukun, maka wajib idgham. Nah, apalagi setelah itu? Ugzu. Ugzu dari of'ul. Of'ul sama ugzu sama of'ul. Kalau of'ul fi'il amr madzum tanda jazmnya sukun, kalau ini ugzu fi'il amr madzum tanda jazmnya hatu harfil illah. Nah, maksud madzum di sini fi'il amr itu seperti fi'il mudhari' madzum. Madzumnya mudhari' itu sama dengan madzumnya amr itu sama dengan madzumnya mudhari'. Namun dalam i'rab enggak kita katakan, dalam i'rab enggak kita katakan fi'il mudhari' madzum, enggak. Afan, dalam i'rab enggak kita katakan fi'il amr madzum, fi'il amr mabni. Kalau mudhari' kita katakan fi'lun mudhari'un madzum alamatu jazmihi sukun, kan? Kalau pada fi'il amr kita katakan fi'lul amri mabni ala sukun. Yang dimaksud majzum di situ dari sisi fi'il amr itu berasal dari fi'il mudhari' yang majzum, itu maksudnya. Itu ya. Apalagi? La tagzu sama dengan ugzu, dikasih la saja. Magzan sama, asalnya magzawun. Sikol bau enggak dibaca. Migzan asalnya migzawun, bau enggak dibaca karena sikol. Nah, selesai dari bab pertama. Insyaallah pertemuan mendatang kita akan masuk bab yang kedua. Naam. Barakallahu fikum, kurang lebih seperti ini metode kita. Yang kecuali yang terakhir ini kalau dianggap berat, kita bicara ilal nanti enggak perlu dijelaskan. Kalau sekarang sih dijelaskan untuk pembuktian bahwasanya apa? Yang ada dalam wazan itu sesuai dengan bab. Kalau babnya fa'ala yaf'ulu berarti semua yang fi'il yang masuk bab itu semuanya akan sama. Cuman dohirnya beda karena terjadi ilal. Gitu ya. Nah, jadi untuk pertemuan berikutnya antum minta dijelaskan ilalnya, insyaallah kita jelaskan. Tapi kalau cukup hanya sebatas kita membaca bersama talqin tabel lalu memasukkan mausun ke dalam wazan atau apa, membaca tabel secara sempurna, siapa yang mau setor kan gitu, sampai situ aja nggak masalah. Yang paling penting itunya, setoran, bacaan, talqin, wazan dan mausun, itu yang paling penting. Nah, ada pertanyaan Abu Salma? Enggak ada ya. Kalau enggak ada kita cukupkan sampai di sini. Nah, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.